إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca keterangan atau syarah tentang jenis yang kedua dari jenis-jenis kesyirikan syirik akbar, yakni syirkun niyyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam permasalahan niat, iradah keinginan, al qasd dan tujuan. Kita telah membaca dalil dari surat Hud tentang bahayanya seseorang yang dia terjatuh dalam kesyirikan syirkun niyyah wal iradah wal qasd ini, di mana seseorang tidak ada yang beramal, tidak ada yang dia niatkan ya, dengan amalannya tersebut sedikit pun niatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi semata-mata ya untuk perkara selain Allah. Ini kesyirikan, syirik niat yang merupakan syirik akbar. Sebagaimana kesyirikan orang-orang munafikin, di mana mereka melakukan amalan-amalan yang zahirnya merupakan ketaatan, salat, demikian juga mereka berinfak ya, berjihad bahkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diniatkan sedikit pun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dengan amalannya untuk keselamatan darah dan hartanya saja. Ini keadaan orang-orang munafikun. Dan ini jenis syirik niat yang merupakan syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hud ya, saya ulangi kembali ayatnya, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, dengan amalannya untuk semata menginginkan perkara dunia dengan berbagai perhiasannya, baik yang sifatnya berupa jabatan, kedudukan ya, demikian juga isi dunia yang lainnya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka Allah menyatakan kami akan memberikan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan itu, fiha, di dunia, diberikan balasannya di dunia. Dan di sini Allah menyatakan nuwafi, yang mananya balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna di dunia. Wahum fiha la yudkhasun. Dan mereka betul-betul ya, tidak dirugikan sedikit pun. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Itu yang mereka dapatkan. Ya, sementara tempat kembali di akhirat hanya ada dua, al-jannah wa an-nar. Allah memberitakan di sini tidak ada yang mereka dapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah apa-apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia, ini di akhirat tidak sedikit pun mereka mendapatkan manfaatnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah semua yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia. Jadi menunjukkan bahwa mereka penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini orang-orang yang terjatuh ke dalam syirkun niyyah, yang dia meniatkan dengan amalannya, ya, tidak ada sedikit pun niat untuk bertaqarrub kepada Allah, semata untuk meraih perkara dunia dengan amalannya. Kata Asy-Syarih rahimahullah selanjutnya, wa fi hadhihi al-ayah allati fi surati Hud bayanun anna kulla man 'amila li ajli ad-dunya wa taraka al-akhirata annahu yu'ta ma talaba min ghairi nuqsan. Di dalam ayat yang ada dalam surat Hud ini terdapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, anna kulla man 'amila li ajli ad-dunya, bahwa seluruh yang berbuat atau beramal li ajli ad-dunya, dalam rangka untuk mendapatkan bagian dari dunia, jadi murni dari tujuan amalannya ini, ya, untuk meraih dunia, meraih harta, meraih kedudukan, mendapatkan wanita. Watarokal akhirah, dan dia meninggalkan akhirat, ini meninggalkan, ya, tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan balasan dari Allah di akhirat. Kata Asy-Syarih, annahu yu'ta ma talaba min ghairi nuqsanin. Bayang nampak dari ayat ini, orang tadi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia cari, ya, min ghairi nuqsanin, tanpa ada kekurangan sedikit pun dia mendapatkannya. Karena di ayat dikatakan nuwaffi ilaihim a'malahum, jadi kami akan membalas kepada mereka, ya, apa yang mereka lakukan fiha, yakni di dunia ini. Ini yang zahir dari ayat dalam surat Hud. Walakin bayyana Allah Ta'ala fi suratil Isra. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, Allah menerangkan anna hadhihi al-ayata, bahwa ayat ini laisat mutlaqan li kulli ahadin. Kandungannya tidaklah mutlak untuk setiap orang, artinya setiap orang yang menginginkan dengan amalannya untuk mendapatkan dunia mesti didapatkan seperti yang dia inginkan. Di ayat di dalam surat Hud, ya, ini dibatasi dengan apa yang disyaratkan oleh Asy-Syarih ayat di dalam surat Al-Isra. Bal muqayyadatun biman aradallahu lahu ma yasha'u subhanah. Bahkan ayat ini dan kandungannya muqayyadah, dibatasi dengan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ma yasha'u subhanah juga dengan kadar, ya, dengan kadar sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi bisa jadi seorang yang beramal dengan amalannya, yaitu zahirnya adalah amalan salih, ya, seperti sholat ataupun berinfak atau hijrah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ya, bisa jadi dia termasuk dari yang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi pula dia termasuk dari yang mendapatkan tetapi tidak seperti, ya, yang dia inginkan secara sempurna. Bisa jadi juga, ya, dia sama sekali tidak mendapatkan, ya, dari apa yang dia inginkan tersebut. Jadi tujuan dunia, ya, tidak dapat, akhiratnya jelas tidak dapat, karena seorang yang bertujuan dengan amalannya untuk meraih dunia batal, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, ayat dalam surat Al-Isra yang membatasi keumuman kandungan yang ada dalam surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة siapa saja yang menginginkan al-ajilah, ini balasan yang disegerakan, maksudnya di dunia ini, ya, balasan yang dia inginkan di dunia ini dari amalannya. Maksudnya tujuan-tujuan duniawiyah. Ajjalna lahu fiha. Maka kami pun akan menyegerakan baginya balasan di dunia ini. Kemudian Allah mengingatkan, ma nasya'u, tetapi, ya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Jadi kembali kepada kehendak Allah. Bisa jadi, ya, seorang mendapatkan, ya, seperti yang dia niatkan secara sempurna. Bisa jadi tidak. Liman nuridu, dan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, tidak semuanya. Ya, semua kembali kepada kehendak Allah. Jadi bisa jadi seorang termasuk dari yang mendapatkan seperti yang dia inginkan dari balasan dunia. Atau sama sekali tidak mendapatkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena memang tidak ada tujuan sedikit pun untuk akhirat. Kemudian pada ayat, pada kelanjutan ayat menyatakan, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Allah menegaskan, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ. Kemudian, kami menjadikan untuknya jahannam. Untuk orang yang menginginkan dengan amalan, amalan salihnya, tetapi tujuannya tujuan dunia. kemudian kami jadikan untuknya jahannam, yaslaha, yang dia akan masuk di dalamnya, di dalam jahannam tersebut, madmuman, dalam keadaan tercela, ya, hina, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab amalan yang dia lakukan, madhura, dalam keadaan terusir. Ini nasib orang tersebut di akhirat. Jadi di dunia bisa jadi seseorang mendapatkan seperti apa yang didapatkannya, ya, seperti apa yang dia niatkan, ya, seperti yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Umar, ya. Faman kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang dengan amalan hijrahnya, ya, dia menginginkan dunia yang akan, yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, ya, hijrah dikarenakan, ya, si wanita yang dia ingini hijrah, maka dia pun berhijrah untuk, ya, niat semata mendapatkan atau menikahi wanita tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrah, yakni yang dia dapatkan dari hijrahnya, ya, sebagaimana yang menjadi niatannya. Fa hadhihi al-ayah, maka ayat ini, ayat dalam surat Al-Isra ini, muqayyidatun, menjadi qaid, pembatas, li itlaqi ma siwaha minal ayati, sebagai pembatas terhadap kemutlakan dari yang selainnya, dari selain ayat dalam surat Al-Isra ini, ya, dari ayat-ayat yang isinya, yakni berisi secara mutlak balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang menginginkan tujuan dunia. Jadi jika datang keterangan di ayat-ayat yang lain yang sifatnya mutlak, seperti pada ayat dalam surat Hud, bahwa seorang yang tujuannya untuk mendapatkan dunia, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas secara sempurna apa yang dia inginkan. Ini sifatnya mutlak, dibatasi dengan ayat dalam surat Al-Isra, wa itu terkait dengan kehendak Allah, berapa kadar yang Allah berikan. Ya, demikian pula siapa yang mendapatkannya, menunjukkan di sana tidak semuanya mendapatkan, sebagiannya bahkan terhalang sama sekali dari mendapatkan yang dia inginkan. Jadi dunianya tidak dapat, lebih-lebih akhiratnya. Fata'ammal, kata Asy-Syari rahimahullah, maka perhatikan ini. Ya, maka perhatikan. Kemudian wa hadha an-na'u min asy-syirk, dan jenis ini, ya, yang jenis kesyirikan yang kedua ini, ya, yang termasuk dari syirik akbar sebagaimana yang disebutkan oleh musannif atau muallif Syekh Abdullah Al-Qurawi, syirik di dalam permasalahan niat ini daqiqul amr, ya, perkaranya, urusannya sangat lembut, artinya butuh dalam hal ini kecermatan di dalam memperhatikannya. Ini dari sisi lembutnya perkara ini, butuh ketelitian, ya, di dalam mencermatinya dan memahaminya. Kemudian sisi yang lain, syadidul khatar, urusannya sangat-sangat berbahaya. Ya, perkaranya sangat-sangat berbahaya. Wa yahtaju aidan ila ma'rifati ma huwa syirkun akbaru wa ma huwa syirkun asghar. Dan juga butuh untuk setiap kita memahami dari jenis kesyirikan, syirik dalam permasalahan niat ini, ma huwa syirkun akbar, apa yang masuk dari jenis syirik niat ini yang masuk dalam kriteria syirik akbar, wa ma huwa syirkun asghar, dan apa-apa yang masuk dalam kriteria syirik asghar. Syirik akbar yang menjadikan seorang keluar dari Islam dengannya, gugur seluruh amalannya. Adapun syirik asghar, tidak sampai pada mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi amalan yang dimasuki dengan kesyirikan syirik asghar ini gugur. Adapun syirik akbar, gugur amalan-amalan yang dimiliki oleh seorang dari amalan salih. Jadi dari keterangan Asy-Syarih di sini menunjukkan kepada kita bahwa syirik di dalam permasalahan niat ada yang masuk dalam kriteria syirik akbar, sebagaimana yang dicontohkan misalnya syirik orang-orang munafikun yang mereka beramal dengan amal-amal salih, sama sekali tidak ada niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya semata untuk perkara dunia, terlindung darah dan harta mereka dari kaum muslimin. Kemudian qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-allamah Ibnu Qayyim, al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata ini dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Jadi kitab ini ada judul yang lainnya, ada Wadawa. Sebagaimana kitab yang lain dari karya beliau, ada yang memiliki judul di masyarakat atau di kalangan kaum muslimin dengan judul lebih dari satu, seperti kitab Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad fi Hadji Khairil Ibad. Kitab ini memiliki judul lain, yakni Hadjun Nabi. Hadjun Nabi ini kitab yang sama. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amma syirku fil iradati wan niyat, adapun syirik di dalam permasalahan iradat, yakni keinginan-keinginan di dalam beramal, yakni tujuan yang ingin didapatkan, wan niyat, demikian juga niat-niat yang mendasari amalan, maka syirik dalam permasalahan ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fadzalika, maka keadaan yang demikian ini, al-bahru alladhi la sahila lahu, digambarkan oleh beliau seperti laut yang tiada bertepi. Laut yang tiada bertepi. Kata beliau, wa qalla man yanju minhu. Dengan gambaran tadi, maka sangat sedikit di antara manusia yang bisa selamat darinya, yaitu dari terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam permasalahan iradat wan niat, dan permasalahan keinginan-keinginan dan niat-niat di dalam beramal. Jadi digambarkan oleh beliau rahimahullah, ya, untuk kita mengetahui betapa bahayanya Asy-Syarif, ya, menggambarkan syadidul khatar, sangat-sangat berbahaya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, menggambarkan kepada kita gambaran tentang bahayanya syirik dan permasalahan niat ini, yang menggambarkan sedikitnya orang yang bisa selamat seperti lautan yang tiada bertepi. Kata beliau, man arada bi amalihi ghaira wajhillah, barang siapa yang menginginkan dengan amalannya, jadi ingat di sini yang dimaksud yakni amalan, amalan yang semestinya ditujukan dalam rangka bertaqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka ibadah kepada Allah, bukan hal-hal yang sifatnya dunyawiyah. Ya, melakukan bentuk-bentuk ketaatan tetapi niatnya ghaira wajhillah, bukan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana melihat wajah Allah, sekali lagi sudah berulang-ulang, ya, disampaikan, ini adalah balasan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Jadi barang siapa yang beramal niatnya bukan dalam rangka untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, wa nawa syai'an ghaira taqarrubi ilaihi, dan dia meniatkan sesuatu yang bukan bentuk taqarrub kepadanya, bukan keinginan untuk dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi untuk meraih sesuatu yang lainnya, kedekatan di sisi makhluk, ya. Di sebagian manusia beramal dengan amalannya untuk mendapatkan kedekatan, tetapi bukan kedekatan kepada Allah, kedekatan kepada makhluk. Wa talabal jazaa'a minhu, dan mencari balasan dari apa yang dia inginkan selain kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, maka dia telah berbuat kesyirikan, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi niyyatihi wa iradatihi, dalam niat dan keinginan dengan amalannya tersebut. Ini amalan yang zahirnya adalah amalan salih, amalan ketaatan. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, kelanjutan dari nukilan ini, wal ikhlasu, adapun keikhlasan, jadi kemurnian di dalam niat amalan, ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa qawalihi wa iradatihi wa niyyatihi. Adapun yang namanya ikhlas adalah seseorang benar-benar memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia lakukan, dari apa-apa yang dia ucapkan, serta pada keinginan-keinginan dan niat-niatnya. Jadi murni, tidak tercampur sedikit pun dengan tujuan-tujuan selain mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-hanifiyyah, millatu Ibrahim. Dan inilah al-hanifiyah. Yani keikhlasan di dalam beribadah, baik itu yang sifatnya ibadah qauliyah ya, ataupun ibadah yang sifatnya ya, af'al, perbuatan-perbuatan, ataupun qalbiyah, yang itu terkait dengan ibadah hati. Kemurnian tujuan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, inilah al-hanifiyah. Yani millatu Ibrahim, agama, ajaran Nabi Ibrahim, allati amarallahu biha ibadahu kullahum, yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seluruh hamba-Nya dengan al-hanifiyah tersebut, yakni keikhlasan di dalam beribadah ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wala yaqbalu min ahadin ghairaha, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari seorang hamba pun ya, selain al-hanifiyah, selain yakni kemurnian niat di dalam melakukan amalan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, hanya yang murni niatnya ya, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana agna syuraka'i ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah menyatakan, ana agna syuraka'i ani syirk, aku adalah zat yang dipersekutukan yang paling tidak butuh akan adanya pihak-pihak yang dipersekutukan. Ya, paling tidak butuh. Menunjukkan akan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah menyatakan, "Man 'amila 'amalan." Siapa saja yang melakukan suatu amalan, ya, amalan yang zahirnya merupakan ketaatan. Ya. Asyraka fi ima'i ghairi. Dia persekutukan dalam amalan tersebut bersamaku, ghairi selainku. Ya, mungkin seseorang berniat ya, ingin ibadah kepada Allah, tapi juga ingin untuk dilihat ya, oleh seseorang yang dia pandang ya, tahunya orang itu akan memberikan kemaslahatan kepada dia dari masalah-masalah dunia. Ya. Minimalnya dia akan dapatkan sanjungan atau kedudukan-kedudukan duniawi atau hal-hal yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Allah menegaskan, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia ya, pelaku amalan tersebut, wa syirkahu, yakni ya, amalan yang padanya dicampuri dengan tujuan ataupun niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai sama sekali amalan yang dimasuki dengan adanya tujuan-tujuan selain Allah. Ini menunjukkan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan kita kecuali yang murni tujuannya hanya semata-mata mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syarih selanjutnya, wa shadaqa rahimahullah, dan apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah yakni Al-Imam Ibnu Qayyim adalah perkara yang benar. Jadi apa yang digambarkan oleh beliau suatu yang benar ya, bahwa syirik dalam perkara niat Ini perkaranya sangat berbahaya. Sampai-sampai digambarkan seperti lautan yang tiada bertepi. Fanas'allaha ta'ala as-salamata wal-afiyah. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dan penjagaan darinya fid dunya wal akhirah, di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat kelak. Lana, untuk kita, walil muslimina wal muslimat, dan untuk segenap kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini keterangan akhir dari beliau rahimahullah, ya, yang menutup keterangan beliau tentang jenis kedua dari syirik akbar. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan mendengar keterangan para ulama terkait dengan keadaan amalan-amalan yang dimasuki padanya niatan selain Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara amalan tersebut insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.